بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian sudut yang kedua, adalah dari sisi pendalilan. Sudut atau sisi yang kedua yang menyebabkan adanya terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama adalah dari masalah sisi madlul pendalilan di dalam dalil itu, apa yang ditunjukkan oleh dalil. Iya. Jadi kalau disebut Al-Quran dan Sunnah ijma, ini dalilnya, kan begitu? Ya. Ketika diambil dari ayat ataupun hadis, kandungan yang terkandung di dalam dalil tersebut itulah yang dikatakan madlul pendalilannya. Ya. Dan dimaklumi bahwa di dalam pendalilan ada sebagian dalil yang jelas kandungannya. Ya. Kemudian sangat tegas dalalahnya, dalalah yang terkandung di dalamnya, dalilan atau penunjukan terhadap sebuah dalil sangat jelas di dalamnya. Dan ada yang samar, ada yang kurang nampak, ada yang kurang nampak. Maka hal yang seperti ini kadang menyebabkan terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Seberi contoh misalnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahkan diriwayatkan oleh Imam 7. Nabi SAW bersabda, ghusl yawmil jum'ah wajiban ala kulli muhtarim. Mandi pada hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang telah ihtilam. Apa artinya ihtilam? Dia telah mimpi basah. Ya. Jadi maksudnya siapa yang sudah balik, dia wajib mandi apa? Mandi Jumat. Itu kalau dilihat kepada terjemahan harfiahnya. Ya. Sebab kalimat wajib, ya wajib yang kita pahami kan begitu. Tapi apa demikian kandungan dalam hadis bahwa wajib? Ya. Perlu diketahui bahwa kebanyakan para ulama mereka tidak memahami mana wajib di dalam hadis. Tidak memahami mana wajib di dalam hadis. Kenapa? Ya. Di sinilah saya bilang tadi letak dalalah. Ya, apa yang terkandung di dalam hadis ini boleh saja para ulama berbeda dalam memahaminya. Kenapa? Ya. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada dalil di sini tentang pengwajiban, karena di dalam hadis disebutkan hadis setelahnya, ya, ghusl yawmil jum'ah wajibun 'ala kulli muhtalim wassiwak wa yamassa min at-thayyib ma qudira lah. Ya. Mandi hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang muhtalim. Demikian pula siwak. Dan apa? Menentu wali-walian apa yang ditakdirkan baginya. Ya, sekarang pakai siwak pada hari Jumat wajib atau bukan? Hah? Kan juga bilang wajib. Ya. Pakai minyak wangi pada hari Jumat wajib atau bukan? Sebenarnya bukan wajib. Kan begitu. Kalau begitu penggunaan kalimat wajib sebelumnya itu bukan wajib, bermakna apa? Bermakna wajib yang kita pahami. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, banyak dari para ulama tidak memahami mana wajib dari konteks. Ya. Walaupun ada sebagian para ulama yang memahami wajib dari konteks, dikatakan wajib hukumnya mandi Jumat. Ya. Dan dimaklumi bahwa di dalam masalah ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, dan ini insyaAllah ta'ala pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil. Sebab hadis Al-Hasan meriwayatkan dari Samurah, ya, dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan selainnya, hadisnya sahih. Di mana Nabi SAW bersabda, ghusl yawmil jum'ah, apa man iktasala yawmal jum'ah fabiha wa ni'mat, wa man tawadda falghusl afdal. Ya. Man siapa yang mandi pada hari Jumat, maka itu adalah sesuatu yang dia telah memegang sunnah dan sebuah kenikmatan untuknya. Ya. Dan siapa yang berwudu, maka mandi lebih afdal. Dikatakan mandi lebih afdal. Tidak diwajibkan mandi. Hanya dikatakan apa? lebih afdal. Makanya menunjukkan dia bukan wajib. Ya. Bukan wajib dari sisi berdosa kalau ditinggalkan. Jelas sampai sini? Ya. Namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari satu sudut, dia melihat kepada sudut lain. Ibn Taimiyah berkata bahwa kalau seorang datang ke hari Jumat dan ada bau yang tidak enak pada tubuhnya, maka pada kondisi ini dia wajib mandi. Wajib mandi. Ya. Jadi penyebutan wajibnya itu bukan karena hukum mandi Jumat itu sendiri, tapi karena suatu hal yang lain. Karena bisa mengganggu apa? Mengganggu jemaah masjid. Nah, ini asal pembahasan ada dalam syariat. Ya, karena itu dilarang orang yang makan mentah yang masih berbau masuk ke masjid. Demikian pula para ulama mengkiaskan orang yang merokok, bau rokoknya mengganggu, dilarang masuk masjid. Ya. Jelas ya? Ini semuanya asal pembahasan. Sebab asalnya tidak boleh mengganggu. Ya. Orang yang ada di dalam masjid. Ya, karena itu dalam masjid dilarang buang angin di masjid. Ya. Kalau misalnya dia enggak sengaja terbatal, itu lain lagi masalahnya. Dan kalau dia sengaja, tidak boleh di masjid. Ini semuanya masuk dalam pembahasan-pembahasan. Ya. Sudutnya atau akarnya seperti yang saya sebutkan tadi. Maka kita lihat kembali kepada hadis Abu Sa'id, wajib atas setiap orang yang sudah balik, sudah pernah mimpi. Ya. Sini para ulama berbeda dalam mengambil dalalah, mengambil petunjuk dari hadis tersebut. Ya. Maka adanya silang pendapat juga ini banyak-banyak ditimbulkan karena apa? Hah? Karena sisi yang kedua ini, sudut yang kedua, itu melihat kepada pendalilan yang terdapat di dalam dalil itu. Ya. Baik, ini sudut yang kedua. Kemudian sudut yang ketiga. Sudut yang ketiga, dan ini saya kira mungkin sudut yang bisa dikatakan paling banyak menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat. Ya, di sudut orang yang berdalil. Ya, di sudut orang yang berdalil. Si alimnya sendiri. Orang yang berdalilkan sendiri. Ya. Nah, di sudut orang yang berdalil ini, tentunya di sini ada empat perkara yang perlu diperhatikan dalam masalah sudut orang yang berdalil. Ya, sehingga akan nampak perbedaan. Kenapa bisa berbeda para ulama? Ya, di dalamnya. Yang pertama dilihat kepada apa kemampuan ilmiah orang yang berdalilkan. Ya. Kemampuannya secara seluruhan penguasannya terhadap ilmu agama, apa yang dia kuasai. Ini penting di dalam melihat. Ya. Dan hasil dari apa yang dia kuasai dari ilmu-ilmu syariat, ini tentunya beda nanti akan memberikan pengaruh di dalam penjelasan dan hukum-hukum. Iya. Nah, tentunya di dalam di dalam ilmu agama ada ilmu bahasa Arab, kan begitu? Ya. Ada ilmu tentang hadis, ada ilmu tentang mustalah hadis. Ya. Kemudian ada ilmu tentang tafsir, usul tafsir. Ada ilmu tentang nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh ada berkaitan dengan hadis, ada yang berkaitan dengan Quran. Ada penguasaan terhadap asar para sahabat. Ya. Dan banyak lagi cabang-cabang ilmu di dalamnya. Nah, ketika seorang alim ya, tidak terkumpul seluruh bidang ilmu ini pada dirinya, ya, atau ada sebagian ilmu yang tidak lengkap pada dirinya, alim yang lain yang lebih lengkap, maka di sini menimbulkan apa? Perbedaan pendapat. Ya, perbedaan di dalam memberikan hukum. Karena itu kalau kita lihat di ahkam yang apa namanya, nampak dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad didominasi ya, oleh penggunaan asar akwal para sahabat. Ya, karena itu antum lihat nanti di pendapat mazhab Imam Ahmad, kalau dia mengatakan misalnya di dalam masalah mengusap kos kaki apakah boleh atau tidak, ya, Imam Ahmad menyelisih jumhurul ulama dalam masalah ini. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah tidak ada yang berpendapat tanya. Tapi Imam Ahmad beliau katakan bahwa telah ada dalam hal ini sejumlah sahabat yang melakukan. Sebab dia ukur dengan apa? Asal dari sahabat. Ya. Telah ada sejumlah sahabat yang melakukan. Ini pendalilan bagi beliau, rahimahullah. Dan di sini tepat pendalilan beliau. Sebab apa yang dilakukan oleh sahabat di sini tidak ada yang menyelisihinya. Kemudian sahabat, bahir yang dilakukan oleh sahabat menyelisih bahir, apa namanya, menepati bertepatan dengan bahir hadis, ya. Maka ini menunjukkan bahwa boleh mengusap di atas kos kaki, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Tapi perhatikan bagaimana beliau berselisih dengan imam yang lain, karena memang di dalam akar beliau berdalilkan dari sisi ilmiahnya Imam Ahmad lebih kuat, ya, menguasai tentang akar dari para sahabat dan lebih banyak menguasai hadis, lebih banyak menguasai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita lihat kepada Imam Malik, Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau sangat banyak berpegang dengan amal ahli Madinah, amalan penduduk Madinah. Jadi dijadikan sebagai tolak ukur oleh Imam Malik, ya. Dalam banyak masalah beliau berselisih dengan para imam. Beliau berkata ini adalah amalan penduduk Madinah, amalan penduduk Madinah. Ya, ada pun Imam Syafi'i, beliau didominasi, ya, sebab beliau sangat kuat di dalam bahasa Arab, ya. Istimbak di dalam dari sisi bahasa beliau, kemudian istimbak beliau dari dalalatul kalam, mengambil konteks-konteks pendalilan dari sisi bahasa itu sangat kuat, ya, di sisi Imam Syafi'i. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dalam banyak pembahasan beliau mempunyai istimbakat yang sangat detail dari sisi pembahasan, ya, yang tidak ada pada imam yang lainnya. Nah, kalau Abu Hanifah, dia cenderung menggunakan ar-ra'i dan qiyas, cenderung menggunakan qiyas. Dan ini menguasai fikih Abu Hanifah. Jadi saya sering beri contoh dengan empat ini, sebab ini yang apa? Ini yang masyhur, empat orang imam. Ya, kalau ingin dilihat madhab, banyak yang madhab. Ya, ini ada 10. Ya, Al-Hasan Al-Basri juga punya madhab. Al-Lif bin Sa'ad rahimahullah, Al-Auza'i, Al-Fiqih dari Syam, dia juga punya madhab. Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyayna, Sufyan Al-Thawri di Kufa, Sufyan bin Uyayna di Mekah. Iya, Al-Lif bin Sa'ad di Mesir. Ini cuma punya madhab. Tapi subhanallah, ya, yang banyak muridnya itulah yang paling masyhur madhabnya. Ya, dan perhatikan mazhab empat ini, kenapa yang paling banyak? Sebab pengikut mazhab ini yang paling banyak muridnya. Nah, yang banyak muridnya, dan ini yang memasyhurkan mazhabnya. Ya, karena itulah di sini, ya, sering sekali kita dengar dari Syekhuna Syekh Mukbil. Ya, beliau menjelaskan tentang pentingnya ada markas-markas ilmiah, ya, agar supaya disebarkan ilmu darinya. Sebab dari markas ilmiah ini, kalau hidup dengan sunnah, akan keluar darinya orang-orang yang berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah. Ya. Ini penting untuk dikembangkan. Ya. Perhatikan kenapa madhab ini tersebar dengan demikian apa namanya masyhurnya setiap masa? Sebab pada setiap masa ada orang-orang yang mendukungnya. Ya. Jelas? Nah, baik. Jadi ini pendalilan-pendalilan mereka. Jadi dari sisi kemampuan ilmiah dan kelengkapan sisi pengetahuan, ini semua yang mewarnai pendapat-pendapatnya, mewarnai pendapat-pendapatnya. Tapi bukan artinya, ya, bukan artinya bahwa, ya, seorang imam itu kalau dia menguasai ini, dia dikatakan lemah dari sisi yang lain. Tidak. Imam Ahmad rahimahullah betul beliau cenderung menggunakan apa? Menggunakan asar. Tapi bukan artinya beliau tidak mengaki kias. Ya. Beliau ada mengaki kias dalam hal yang tertentu. Ya, demikian pula Imam Malik, walaupun beliau berpegang dengan amal ahli Madinah, tapi bukan artinya beliau tidak mengaki yang lainnya. Ya. Nah, dari Imam Syafi'i rahimahullah itu disebutkan bahwa beliau ini, ya, apa, mengumpulkan antara dua fikih. Ya, sebab di Baghdad atau di Kufah, ya, di Baghdad, Kufah dan Basra dan sekitarnya, ini sering terjadi persilangan pendapat antara, ya, pengikut mazhab Hambaliyah dan pengikut mazhab Hanafiyah. Ya. Maka kata Imam Ahmad, ya, dinukil dari beliau bahwa dulunya, ya, orang-orang Syafi'iyah sering melanat kami, ya, dan kami sering melanat mereka. Sampai Imam Syafi'i datang berjalan antara kami berdua yang menanyahi kami berdua. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah beliau memakai, ya, dari sisi pembahasan, dari sisi bahasa Arab, dan ini akan berjalan bersama dua mazhab ini. Nah, dan Imam Ahmad sendiri berkata, ma'arafna an-nasikh wal-mansukh illa indama jalasna Syafi'i. Kami tidak mengenal bagaimana nasikh dan mansukh itu kecuali setelah kami duduk bersama Imam Syafi'i. Itu Imam Ahmad. Imam Syafi'i sendiri berkata kepada Imam Ahmad, "Idza sahha al-hadits 'indakum, ya, akhbirni," kata beliau. "Kalau ada hadits yang sahih, ya, di sisi kamu, dari sisi periwayatan, maka kata Imam Syafi'i, kabarkan hadits itu kepada saya. Kabarkan hadits itu kepada saya." Maka di sini nampak bahwa kadang dari sisi apa silam pendapat dari para ulama dan keberadaan para ulama itu sendiri saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Maka yang terpenting sih bagaimana kita melihat, ya, bagaimana kita melihat keberadaan para imam dan melihat akar-akar pendalilan mereka dan sisi-sisi ilmiahnya. Dan juga penting di dalam apa namanya menentukan sebab perselisihan terjadinya perselisihan. Maka ini sudut pandang atau hal yang pertama yang dijelaskan berkaitan dengan masalah orang yang berdalilkan, ya, sisi ilmiahnya, kemampuan ilmiahnya, ini kadang memberikan perbedaan. Yang kedua, ya, orang yang berdalilkan kadang dilihat juga dari lingkungan khusus yang dia tumbuh, lingkungan khusus, ya. Nah, kalau sebagian para ulama dia hidup di tengah para a'immah dengan madhab Hambaliyah misalnya. Buku-buku yang dijarkan semuanya dengan mazhab apa? Hambaliyah. Ya. Ini negeri-negeri yang masyhur dengan hal ini nampak. Ya. Kemudian antum melihat di dalam buku-buku biografi, ya, kadang disebut satu buku khusus Tabaqat al-Hanabilah. Ya. Susunan tingkatan-tingkatan apa biografi para rawi dari pengikut mazhab Hambaliyah. Nah, seperti buku Ibnu Rajab dan selainnya. Tidak ada yang hidup di bi'ah syafi'iyah, pengikut mazhab syafi'iyah. Kemudian itu sebuah khusus Tabaqat al-Syafi'iyah, ya. Ada karya subuki dan ada buku-buku yang lainnya. Nah, karena bi'ah itu menentukan juga dari sisi tertib fikih. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa memakai mazhab itu dilihat maksudnya apa. Kalau memakai mazhab dari sisi tertib ilmi hanya untuk merapikan pembahasan ilmiah, dalam masalah dia pakai mazhab supaya tidak bercampur, ya, pembahasannya dan dari sisi keilmiannya. Tapi kalau dia memakai mazhab ingin ta'assub, ikut-ikutan, ini yang dicela oleh seluruh para ulama, itu yang dibenarkan, ya. Karena itu para ulama kita di masa ini seperti Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz, Syekh Shalih Fauzan, mereka dari sisi tertib ilmi mereka mengajarkan buku-buku Hambaliyah berfikir apa? Fikir Hambali. Tapi mereka tidak ta'assub. Kalau ada hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mereka terangkan salahnya dan mereka kuatkan pendapat para imam yang lainnya. Tapi dari sisi tertib ilmi memang sangat penting sekali. Ya. Kenapa? Seorang harus punya kaya dalam pembahasan ilmiah. Sekarang misalnya kita baca hadis, hadis Abi Hurairah tentang masalah wudhu misalnya. Tentang masalah wudhu, ya, kaifiat wudhu ada hadis Utsman bin Affan, ada hadis Abdullah bin Zaid, ada hadis Abi Hurairah, ada hadis Ali bin Abi Thalib. Ini hadis-hadis dasar. Ya, pokok hadis ini kalau kita hafal hadisnya, ya, bagus dihafal. Tapi coba kalau saya tanya orang yang menghafal empat hadis ini, saya tanya rukun wudu apa? Juga. Belum dia paham apa rukun wudu. Padahal dia hafal dalilnya. Ya, paham? Dia hafal dalilnya. Jadi saya tanya rukun wudu apa? Belum tentu dia paham. Kan begitu? Kewajiban-kewajiban wudu apa? Belum tentu dia paham. Jelas sampai sini? Maka di sini perlu ada tertib ilmi. Karena itu di fikih, di pembahasan fikih diterangkan rukun wudu ada sekian, ya, walaupun ada silam pendapat, ya, saya ada sekian, misalnya di mazhab ini sekian, di mazhab ini sekian, ya. Kenapa saya katakan dia ikut ke satu fikih saja misalnya untuk tertib ilmi supaya jangan bercampur apa namanya pemahamannya dan hafalannya antara mazhab ini dan mazhab itu. Kalau dia sudah mumpuni, sudah hebat kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, lain-lain masalahnya. Nah, para ulama besar saya seperti Syekh Ibnu Taimiyah, dia di atas satu mazhab membangun fikihnya, ya, membangun fikihnya. Kalau kayak Ibnu Taimiyah, dia hafal seluruh pendapat para ulama, biasa, wajar, jelas, ya? Juga. Nah, dari sisi tertib ilmu ini penting juga artinya. Kemudian kalau dia gabung, dia pisah-pisah, kadang baca itu, kadang bercampur antara maklumatnya, antara kekuatan ilmiahnya. Sebab di mazhab Hanabilah misalnya, orang-orang Hambaliyah ketika membahas tentang masalah najis, najis itu mereka letakkan di akhir pembahasan taharah. Ya. Kenapa? Sebab bagi mereka, yang pertama dibahas adalah pembahasan taharah, bersuci dulu. Setelah itu selesai, pembahasan taharah total sampai haid, baru mereka buka masalah najis. Apa yang merupakan? Najis. Jelas? Kalau ulama Syafi'i, ya, tidak. Untuk lihat tertibnya Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Ya. Setelah beliau buka bab air, kemudian bab tentang apa? Tentang bejana-bejana, langsung beliau masuk bab najis sebelum wudu. Najis dulu sebelum apa? Sebelum wudu. Sebab bagi beliau di kalangan mazhab Syafi'iyah harus tahu dulu apa yang najis, jangan sampai dia berwudu dengan najis yang melekat ya pada dirinya. Ya kalau dia gabung antara bab-bab ini, buku fikih dia baca itu, baca sana, baca ini, akhirnya kadang seorang penuntut ilmu yang pemula tidak kuat dari sisi tertib apa? Tertib ilmiahnya. Karena itulah kalau dia pakai satu fikih saja untuk membuat tertib ilmiah itu bagus, itu hal yang bagus ya. Jelas di sini ya. Nah, dan bukan artinya dia harus terikat dengan Syafi'iyah misalnya atau Hambaliyah atau ini, apa saja silahkan ya. Cuma isya ini ya, kita kan di sini madhabnya madhab apa? Ya, madhab Syafi'i. Ya, dan tidak kita harus tahu buku-buku Syafi'iyah. Walaupun kita tahu itu salah, tapi kita tahu ini ada dalam buku Syafi'iyah. Ya, kalau terjadi dengan masyarakat, kita tahu apa dasarnya mereka lakukan, apa sumbernya. Kalau kita ingin ingatkan kesalahan itu, dengan mudah kita ingatkan ya, kesalahan tersebut. Sebab kita sudah mempelajarinya dan sudah mengetahui di mana letak-letak kesalahannya. Jelas di sini ya. Maka dia seorang ya, tempat tumbuhnya dalam menuntut ilmu seorang alim ini kadang memberikan perbedaan di dalam ijtihadnya ya, ada perbedaan di dalam ijtihadnya, apalagi dalam mazhab itu sendiri ya, banyak pembahasannya, apakah ini adalah pendapat di asal mazhab atau hanya qaul atau hanya pecahan yang diambil dari kelaziman atau istiqra ya, dibedakan antara wajib kemudian beratan adalah qaul dan wajib dalam mazhab, itu adalah perbedaan-perbedaannya di dalam mahami fikih mazhab. Nah, ya. Kemudian di sini juga dengan mengetahui hari ini kadang seorang akan lebih pandai menempatkan segala perkara pada tempatnya. Ya. Sebab kalau dia tidak tahu tentang madhab, di mana lingkungannya, di mana dia berbicara, ini kadang apa bisa menimbulkan banyak kacauan. Ya. Dia misalnya mendatangi tempat, seorang dai mendatangi tempat. Tempat ini semuanya maulid tahu. Ya. Tiba-tiba disikat maulid di situ habis-habisan. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Ya pasti perang kan dulu. Ya. Dan ini yang terjadi di banyak tempat. Ya. Ada sebagian ini kok nggak melihat keadaan di masyarakat ini. Padahal kita bisa masuk dengan jalur lain ya, untuk memperbaiki kesalahan yang sama. Sisa kita melihat trik bagaimana cara memperbaikinya. Bukan artinya tidak diperbaiki, kan begitu? Bukan didiamkan, tapi cara memperbaikinya bisa kita lihat dengan mempertimbangkan dia dan lingkungan di mana orang tersebut tumbuh. Ya, karena itu suatu hari ya, datang jemaah haji dari Irak ke Medina. Nah, maka sebagian orang ada seorang yang duduk di majlis di Masjid Nabawi. Dia duduk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Ya. Dan itu bertentangan dengan apa yang berkembang di Medina, apa yang diketahui oleh penduduk Medina. Maka orang yang duduk ini ditegur oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik bertanya kepadanya, min aina anta, dari mana kamu? Kata dia, min ahli Iraq, saya dari penduduk Iraq ya. Kata Imam Malik, aina khalaqta adab, gimana kamu buat adab kamu, etika kamu ya. Maksudnya kenapa kamu berpendapat dengan pendapat ini? Orang ini sebutkan ujarnya. Katanya ini pendapat diucapkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ini pendapat sahabat ya. Kata Imam Malik, kami tahu itu adalah pendapat Zaid bin Thabit, kami tahu. Tapi yang manusia yang kenal di sini, orang-orang Medina, itu hanya kenal ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, perhatikan dia bagaimana fikir beliau sampai beliau menegur. Ya. Dia tidak menyalahkan orang tersebut dari sisi ilmiah, tidak ada masalah kamu rajihkan pendapat Zaid bin Thabit. Tapi kamu berada di mana? Ya. Berada di kota Medina. Ya. Ini adalah hal yang dijaga. Dan saya lihat sendiri di fatwa di musim haji, ya, masyayikh kibar, ya, mereka kalau memberikan jawaban, mereka jawab sesuai dengan apa yang rajih menurut mereka. Dan ini juga seperti yang saya tekankan tadi, bukan artinya kita mengenal ya, silam pendapat ini kita mudahkan perkara kepada manusia, tidak. Seorang kalau ditanya, dia jawab sesuai dengan apa yang dia ketahui, dengan dalil yang dia ketahui. Tidak boleh dia kasih, oh kamu boleh pilih ini, boleh pilih itu, tidak. Dia kasih pendapat apa yang dia ketahui. Tapi kalau misalnya dia lihat seorang dikasih fatwa atau orang lain ya, maka di sini hendaknya dia punya pertimbangan lain. Karena saya sering lihat dari ulama besar kita ditanya di musim haji ya, Kalau penanya ini dilihat dari sebuah negeri dan diberi fatwa oleh orang lain, maka dia katakan, ya sepanjang kamu ada memberi fatwa, ya silahkan kamu ikuti fatwa tersebut. Dia tidak masukkan pendapat lain. Ya, kenapa? Sebab ini akan membuat nanti ada kacauan pada diri orang tersebut. Ya, sepanjang orang yang memberikan fatwa ada sisi ilmiah yang benar dari hal tersebut, maka diberikan kuasa. Ya, kecuali kalau fatwanya adalah fatwa yang menyimpang, fatwa yang keliru, itu lain lagi masalahnya. Ya, lain lagi masalahnya. Ya, di masa ini saya ada yang memberi fatwa boleh melempar jamrah sebelum tergelincirnya matahari. Dan fatwa disebutkan, ya, di kalangan sebagian ulama kita ada yang memberi fatwa seperti itu. Sampai di Saudi pun ada yang memberi fatwa dari sebagian ahli, apa sebagian kibar ulama. Tapi ada fatwa yang dianggap aneh di kalangan dari keindahan fikih beliau, rahimahullah, dan di dalam mendudukkan bagaimana mengobati, mencocokkan keadaan di tengah masyarakat. Ridho Imam Malik, kadang kalau melihat sebagian orang yang mempersempit silam pendapat, dia katakan, ya, bahwa itu adalah rahmat, silam pendapat adalah rahmat. Dia katakan seperti itu. Dan kadang kalau beliau melihat ada orang yang memperluas silam pendapat, Imam Malik berkata, ya, wahai kamu, sungguh yang ada itu cuma dua, benar atau salah. Ya. Maka beliau tempatkan kedudukan sesuai dengan keadaan orang tersebut, dan beliau ini dari keindahan fikih beliau, rahimahullahu ta'ala. Kemudian hal yang ketiga yang hendaknya kita lihat di sini berkaitan dengan orang yang berdalilkan, ya, tentang lingkungan umum di mana dia tinggal, lingkungan umum. Kalau tadi lingkungan khusus di atas madzhab apa dia di atas ini, ada lingkungan umum. Kadang seorang beda antara iklim negaranya. Sana tinggal di negara apa namanya musim dingin misalnya, yang ini musim panas. Ya. Maka di sini beda dalam memberikan fatwa dan memberikan apa? Penjelasan. Ya, kalau misalnya di kutub utara di sana atau hanya terjadi salju, maka enggak pantas saya bahas ya tentang masalah mengundurkan waktu sholat karena panas. Ya, apa kaitannya mengundurkan sholat karena panas? Enggak ada panas sama mereka. Ya, kan begitu. Dalam hal yang seperti ini, fikih yang seperti ini, kalau disebutkan kadang membuat apa? Membuat kacau pemahaman sebagian orang. Membuat kacau pemahaman sebagian orang. Tapi kalau di Saudi Arabia, ya, misalnya daerah yang panas, atau di Kuwait, atau misalnya di Tanah Arab sana, daerah gurun pasir, wah, ini penting fikih, ya, penting untuk dipahami, ya, apalagi kalau berkaitan dengan peraturan pemerintah yang harus sholat tepat waktu misalnya, ya, dari sudut fikih apakah itu dilakukan atau tidak, ini juga penting, ya, untuk dijelaskan, ya, jelaskan di sini. Maka ini i'tibar dari sisi apa namanya, dari sisi fatwa yang muncul dan jawaban kenapa kalian terjadi silam pendapat, dan kadang dipengaruhi juga dengan keadaan negara. Ya, negara ini didominasi oleh kafir atau muslim. Kalau dia negara muslim, apakah dia pernah terjadi penjajahan oleh orang kafir atau tidak? Sebab ini memberikan pengaruh-pengaruh warna-warna yang kadang seorang alim ketika memberikan jawaban beda jawabannya di negeri ini dengan negeri yang murni umat Islam di situ. Ya, murni umat Islam di situ. Maka ini juga kadang ada kesalahpahaman, ya, pada sebagian kadang di dalam apa namanya mengikuti fatwa sebagian para ulama. Kadang sebagian para ulama di Saudi memberikan fatwa, itu fatwa-fatwa khusus berkaitan dengan keadaan sebuah keadaan di Saudi. Ya. Datang orang yang mendengarkannya, dia cocokkan, dia ambil fatwa ini, dia terapkan untuk semua negara. Ya. Dan ini tidak benar hal yang seperti ini. Ini hal yang tidak benar. Dilihat apa masalah itu, kemana penekanannya, dan apa asarnya, apa faedah, apa perkembangan dari diucapkannya masalah itu. Ini semuanya ada ukuran-ukuran yang harus diperhatikan. Baik. Nah, dan dimaklumi ya bahwa Imam Malik atau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau dulunya di Irak. Setelah itu beliau pindah ke mana? Ke Mesir. Ya. Dan beliau ketika berada di Irak, ya, beliau punya pendapat-pendapat. Setelah pindah ke Mesir, banyak pendapat beliau yang berubah. Karena itu Imam Syafi'i dikenal punya dua mazhab. Mazhab qadim, mazhab dulu. Di mana mazhab dulunya? Di Arab. Dan mazhab baru di mana? Di Mesir. Jangan dibilang Imam Syafi'i pindah. Ya, tidak ada apa namanya, tidak kuat di atas pendapat. Ya, tidak kuat di atas pendapat. Tidak jujur. Tidak jujur membela kebenaran. Ya, tidak boleh mensifatkan dia seperti itu. Kenapa? Ya, sebab ketika beliau sampai ke Mesir, sampai kepada beliau hadis-hadis yang dia tidak dengar di Arab. Yang beliau tidak dengar di mana? di Iraq. Ya, dan di Mesir itu ada keadaan-keadaan yang fatwa di Mesir ini tidak bisa difatwakan seperti mana di Iraq. Ya, jelas kan di sini? Maka adanya bian seperti ini juga mewarnai, ya, kadang menyebabkan terjadinya, ya, perbedaan fikih di dalam orang yang berdalilkan. Ya, kemudian sisi yang lain, ini pembahasan yang keempat, pada orang yang berdalil itu dilihat kepada tabiatnya, ya, tabiatnya dan pada diri orang itu sendiri. Nah, sebab Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Nah, Allah ciptakan manusia berbeda-beda. Ada orang yang diberi oleh Allah pemahaman. Subhanallah, kalau masalah memahami, dia cepat untuk paham. Tapi tidak diberi hafalan, tidak kuat kalau menghafal. Ada orang punya hafalan. Ya. Mungkin kalau diperdengarkan hadis satu kali dengar, langsung bisa hafal. Tapi dia paham hadis yang dihafal, dia tidak diberi fikih, tidak diberi pemahaman. Ada orang yang Allah berikan antara dua, diberi hafalan dan diberi pemahaman. Ya. Dan berbeda-beda keadaan manusia. Berbeda-beda keadaan manusia. Karena kalau antum lihat Abu Hanifah, Abu Hanifah tidak mungkin sama dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, apalagi sama dengan Imam Ahmad dari sisi hafalan. Ya. Karena itu Abu Hanifah dilemahkan oleh banyak para ulama dari sisi al-ra'i yang lebih mendahulukan al-athar dan sebagainya. Nah, dan di sini juga termasuk hal yang perlu saya ingatkan. Ya, kadang, ya, ya, dan kita juga tahu bahwa para ulama kita menulis tentang Abu Hanifah, celaan yang berkaitan tentang Abu Hanifah. Dan hal-hal yang seperti ini, itu kalau dibahas, pembahasan dari sisi ilmiah atau sudut ke pembahasan tertentu. So, saya sangat mengerti bahwa Syekh Mukbil, ketika beliau menulis buku tentang Abu Hanifah, dan aktual beliau uraikan pendapat A'immatul Jarh wa Ta'dil tentang Abu Hanifah, ya, beliau sering sebutkan di pelajaran bahwa ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang muta'aksib, terlalu apa? Terlalu fanatik terhadap Abu Hanifah. Nah, dan dari sisinya adalah hal yang bagus dan niat yang bagus. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa memang dulunya sebelum abad kelima banyak para ulama yang membicarakan Abu Hanifah, mengkritiknya. Tapi setelah abad ke-6 dan seterusnya, Abu Hanifah itu punya banyak pengikut mazhabnya. Maka dalam keadaan seperti ini para ulama tidak membicarakan Abu Hanifah dari sisi menjelaskan itu. Mereka hanya banyak membahas dari sisi apa? Dari sisi ilmiah. Sebab dia sudah menjadi imam yang menjadi rujukan yang dimasukkan setelahnya. Mereka pun dapati dari para a'immah, ya, di abad, ya, kelima ke atas itu jarang ada yang berbicara khusus tentang Abu Hanifah. Pembicaraan khusus tentang Abu Hanifah itu di kalangan para a'immah yang semasa dengan beliau atau yang setelah beliau, ya, atau yang setelah beliau. Nah, jelas beliau ada kekeliruan dan keterbincangan, semoga Allah mengampuni seluruhnya. Nah, jadi beda antara Abu Hanifah dan Imam Ahmad dari sisi hafalan. Maka ini idrak dalam hal ini adalah hal yang penting untuk diketahui, ya, hal yang penting untuk diketahui. Dan contohnya dari sisi hikmah, hikmah seorang alim, kemudian pertimbangannya terhadap maqasid syariah, itu juga berbeda-beda seorang alim, ya. Apalagi kadang diwarnai dengan tabiat, sebab tabiat manusia tidak bisa dipisahkan dari manusia itu, tidak bisa dipisahkan. Nah, dan bukan artinya di sini, ya, tabiat itu dibenarkan dalam memberikan ahkam, tidak. Cuma sini saya ingin memberikan penjelasan bahwa tabiat itu, namanya tabiat, adalah hal yang Allah ciptakan pada manusia. Manusia tidak bisa terlepas darinya. Sepanjang Al-Quran dan As-Sunnah yang mendominasi tabiatnya, maka tidak ada masalah akan hal tersebut. Sepanjang yang mengaturnya adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kita beri contoh sederhana yang kita semua pahami contoh ini. Ya, bagaimana perbedaan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, dua orang yang paling afdal di umat ini. Ya, dimaklumnya bahwa Abu Bakar beri contoh kepada sifat lin, lemah lembut, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dimaklumi bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau contoh kepada sifat apa? Sifat keras, tegas, ya, dimaklumi. Ya, sampai kalau misalnya, sampai Rasulullah sebutkan kalau Umar berjalan di sebuah jalan dan syaitan ada di situ, akan lari syaitan melihat Umar. Ya. Nah, dan ini dari keutamaan dua orang sahabat ini. Tapi dia, saya ingin menunjukkan bagaimana pengaruh tabiat dan bagaimana kedudukan syariat, ya, di dalam mendominasi dua orang sahabat ini. Nah, ketika di Perang Badar, ya, ya, di Perang Badar, tentunya dimaklumi, ya, bahwa di Perang Badar itu ada tawanan-tawanan perang, ya, ada tawanan-tawanan perang. Maka Nabi SAW minta pendapat kepada Abu Bakar dan kepada Umar, tawanan perang ini mau diapakan? Ya. Maka Rasulullah memulai kepada siapa? kepada Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Ya Rasulullah, hum banul ammi wal ashirah. Mereka adalah anak-anak paman kita dan anak-anak keluarga sendiri. Ya. Jawaban Abu Bakar, lihat kalimat-kalimatnya. Ya. Lembut, kalimat Abu Bakar. Tapi lihat sisi syar'inya. Ya. Sisi syariat. Abu Bakar, kenapa beliau memilih ini? Ya. Kenapa beliau menekankan? Kata beliau, maka yang saya lihat, kata Abu Bakar, anta akhudha minkum fidyah. Kamu ambil fidyah, tebusan dari mereka. Sekarang ada tawanan perang, minta tebusan supaya orang ini dibebaskan. Tawanan ini perang dibebaskan. Kenapa? Fatakuna lana quwwatun 'alal kuffar. Sehingga kita punya kekuatan. Kalau kita dapat harta dari mereka, kita punya kekuatan untuk bisa apa namanya menghadapi orang kafir. Dan kita mohon semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Dua penekanan Abu Bakar. Yang pertama, Abu Bakar mendapat apa kaum muslimin dapat maslahat dengan lebih banyak kekuatannya. Kemudian yang kedua, diharapkan kalau mereka dilepas ini, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Ya, perhatikan ya, memang jawaban Abu Bakar, ya, kalau dilihat sebentar lalu, ya, tabiat Abu Bakar seperti itu. Tapi tidak boleh kita katakan, ini memang orangnya lemah lembut, makanya begitu ya, jawabannya. Tidak, tidak boleh kita katakan seperti itu. Sebab Abu Bakar mengukur dengan apa? Ukurannya syariat, sesuai dengan syariat. Ya. Beliau melihat kemaslahatan untuk umat dan melihat kemaslahatan apa? Kemaslahatan untuk orang-orang kafir ini. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Dan ini adalah dua sisi yang syar'i dalam timbangan syariat. Jelas ya? Itu pendapat Abu Bakar. Kalau Umar apa pendapatnya? Ya. Ketika Umar kata, apa pendapat kamu? Ya benar Khattab. Ya. Awal jawabannya, kalla wallah ya Rasulullah. Tidak demi Allah ya Rasulullah. Dimulai dengan sumpah. Ya. Saya tidak melihat seperti pendapat Abu Bakar. Ya. Jawaban Umar. Ya. Apa jawaban Umar? Kata beliau, saya melihat kamu ambil keluarga engkau, disebutkan keluarga Nabi, kamu punggal lehernya, saya pegang keluarga saya punggal lehernya. Nah, ini dia putra pegang akhir, ya, saudaranya atau keluarganya, dia punggal lehernya. Ya. Ini Umar. Sepintas selalu orang bilang, oh ini sesuai dengan tabiat Umar. Ya, ini seperti itu. Tapi lihat, alasan Umar. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata beliau apa? Kata beliau, fa'inna ha'ulai a'immatul kufri wa sanadiduha. Sungguhnya mereka ini para pemimpin kekufuran dan tokoh-tokohnya, pentolan-pentolannya. Ya, ini Quran benar ya. Ya. Sebab dalam Al-Quran diperintah untuk memerangi siapa? A'immatul kufri. Diperintah. Makanya manaq syar'i. Apa namanya tempat berpijak syar'i benar. Ya. Tapi dari sisi ini, kita lihat. Tabiat itu tidak bisa dipisahkan dari orang. Tidak mungkin dikatakan bahwa orang itu harus membuang perasaannya, membuang tabiatnya, tidak mungkin itu. Sebab itu tabiat pada dirinya. Jelas ini? Tapi perhatikan bahwa tabiat ini bukan itu yang mendominasi mereka. Yang mendominasi mereka adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Kita ambil kisah yang lain, terbalik. Ya. Kisah yang lain. Ketika ada yang menahan zakatnya, dia dikeluarkan. Apa pendapat Abu Bakar? Pendapat Abu Bakar cuma satu. Wallahi la'aktulanna lawmana umi inaqan kami yaddunaha ila Nabi SAW laqataltuhum ala man'ihi. Kata beliau, demi Allah, dia kata mereka menahan ya satu ikatan saya zakat yang mereka dan di masa Nabi, dia kata dia menahan itu. Kata beliau, demi Allah, saya akan perangi mereka kerana mereka menahan itu. Ini Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ya. Bagaimana beliau? Sedemikian tugasnya. Umar, apa yang terjadi pada masa itu? Ya, kata beliau, wahai Abu Bakar, mereka ini masih Muslim, mengucapkan syahadat, ya, la ilaha illallah. Ya. Kenapa mereka diperangi? Ya. Coba lihat. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat itu tidak terikat dengan tabiat. Tabiat yang punya pengaruh. Tapi mereka lebih mendahulukan apa? Mendahulukan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau memang tabiat bisa memberikan apa? Mereka yang terpilihan memberikan khilaf dalam fikih keadaan dan seorang itu bisa berbeda di dalam memberikan pengaruh fikih. Makanya yang saya ingin terangkan di sini berkaitan dengan orang-orang yang berdalil, ya. Para ulama yang berdalilkan dengan fikihnya tersebut, dengan kandungan fikih ini, kadang beda sisi pendalilannya alim ini dari sisi ini, pernah diwarnai oleh hal ini. Ya, diwarnai tingkat keilmuan alim ini, tempat di mana dia tumbuh, lingkungan di mana dia menetap. Ya, kemudian kadang juga pengaruh dari tabiatnya juga mewarnai fatwa-fatwanya dan jawabannya. Jelas di sini ikhwah? Ya. Maka ini hal yang hendaknya diperhatikan. Hal yang hendaknya diperhatikan. Nah, ini yang kadang kalau kita tidak paham dari seorang alim, ya, maka kadang seorang itu ya berjelek sangka. Dan kadang sebagian ikhwah kalau melihat seorang alim, ya, seakan-akan ulama itu malaikat, tidak ada salahnya. Ya. Tidak ada salahnya. Dia inginkan ulama itu semuanya begini dan begitu. Nah, dan ini adalah hal yang salah. Karena itu dalam etika menuntut ilmu, dia disebutkan kita harus sabar, ya, terhadap hal yang kadang kita rasakan kurang enak dari seorang alim. Ya. So, namanya ulama itu juga manusia. Hari ini dia banyak urusan, banyak pikiran. Ada orang yang datang tiba-tiba, ya, dikatakan saya tidak ada waktu, dia berjalan misalnya. Ya. Nah, atau dia lihat kondisi misalnya, dia lihat orang secara umum ini, kelihatannya pertanyaan mengarah kepada suatu, dia jawab dengan pertanyaan yang tegas, orang ini terhardik. Ya, padahal dia datang, sebenarnya ingin bertanya bagus. Ya, tapi mendapat jawaban yang keras seperti itu, dia kadang kecewa dalam dirinya. Kenapa alim ini begini? Kenapa alim itu begini? Ini yang kadang menjatuhkan, kadang sebagian penuntut ilmu dijauhkan dari menuntut ilmu karena dia mendapatkan kadang sebagian sifat dari seorang alim, ya. Karena dia menyangka bahwa alim ini harus lepas dari dosa, ya. Harus suci. Nah, harus seperti itu. Namanya manusia, kadang ada terjadi kesalahan, kadang ada bentuk muamalah yang kurang pantas, maka kita harus memaklumi hal tersebut, ya, dan bersabar. Dan apa namanya juga banyak memberikan pengertian, banyak memberi apa udzur kepada alim tersebut. Nah, kemudian hal yang keempat, sisi yang keempat, sisi yang keempat apa? Hah? Ya, tadi kita katakan sebab silam pendapat ada empat sisi, kita lihatnya empat sudut. Yang pertama pada sudut apa? Dalil yang dipakai. Kemudian sudut yang kedua pada sudut apa? Pendalilannya, kandungan yang terkandung dalam dalil. Sudut yang ketiga dilihat pada apa? Orang yang berdalilkan. Sekarang sudut yang keempat pada masalah yang memberikan dalil di dalamnya. Nah, masalah yang diberikan dalil dalamnya ini kadang para ulama berbeda-beda dalam melihatnya, di dalam meninjaunya. Iya. Dan perbedaan-perbedaan ini mungkin saya bisa globalkan dalam tiga tingkatan atau dalam tiga masalah. Yang pertama, perbedaan di dalam menggambarkan masalah itu, dalam menggambarkan masalah. Ya. Sekarang misalnya saya beri dua contoh di sini ya, supaya mudah bagi kita untuk apa namanya, untuk memahaminya. Saya beri contoh misalnya uang yang disimpan di bank. Uang yang disimpan di bank. Ya. Uang yang disimpan di bank ini sifatnya apa? Ya. Apakah dia pinjaman? Atau dia titipan? Ya. Atau dia adalah modal yang diberikan kepada bank untuk dikelola kerjasama? Ya. Jelas? Karena dalam menyimpan uang di bank berbeda di dalam melihatnya. Ya. Di dalam memberikan hukum apakah riba apa yang diberikan atau tidak, satu. Kemudian di dalam memberikan hukum apakah wajib zakat atau tidak. Iya. Uang yang disimpan di bank itu apakah wajib zakat atau tidak? Jelas sampai sini? Ya. Sebab kalau dia katakan misalnya itu adalah pinjaman, ya, di dalam pembahasan zakat kaitannya dengan masalah apa? Zakat piutang, kan begitu? Ya. Kalau dia katakan bahwa uang yang disimpan ini adalah titipan, maka ini kena zakat. Kalau kena zakat dengan ketentuannya. Kalau dia katakan bahwa itu adalah modal usaha, maka itu akan masuk ke dalam bab zakat perdagangan nanti. Dalam masalah zakat perdagangan. Dan ini beda hukum-hukumnya. Jelas di sini? Ya. Jadi perbedaan mereka dalam menimbang masalah ini menyebabkan kadang terlahir perbedaan dari memberikan jawaban. Perbedaan dari memberikan jawaban. Jadi saya beri contoh ya, sengaja saya beri contoh sebab dalam hal yang ke fikih kontemporer sebab ini banyak terjadi. Ya, saya beri contoh lain misalnya. Dalam masalah kredit. Ya. Dalam masalah kredit. Ya, kalau seorang alim misalnya ditanya, bolehkah jual beli dengan cara kredit? Apalagi kalau bahasa Indonesia, ini paling repot kalau bahasa Indonesia. Ditanya, bolehkah jual beli dengan cara kredit? Saya kalau ditanya tentang, bolehkah jual beli dengan cara kredit? Itu paling susah saya jawab. Ya. So, kredit dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Dia mengambil barang tidak cash. Ya. Dia akan bayar secara berangsur, tidak kontan, kan begitu? Ya. Dan ini dalam uraian fikihnya, di dalam bahasa Arabnya, masuk dalam banyak pembahasan. Ya. Ada namanya bai' taqsir. Ada namanya bai' al-murabahah lil amir bis syara'. Ada namanya bai' al-inah. Ada namanya bai' al-tawarruq. Ada namanya al-ijar al-muntahi bit-tamlik. lima masalah. Ya. Semuanya disebut kredit dalam bahasa Indonesia. Kira-kira mau dijawab yang mana kalau tidak? Kita ya, apa itu kredit? Ya. Nah, kan begitu. Tapi kalau kita sebutkan contohnya, gambarannya, ya, ada orang beli barang misalnya. Kalau dijual cash sekian, dijual cicil sekian, kan begitu? Ya. Apakah boleh seperti ini? Ini namanya penggambaran, tidak ada masalah yang seperti ini. Tapi kalau kita tanya kalimat seperti itu, kredit, wah ini banyak sekali cabangnya. Maka penggambaran di dalam masalah ini kadang menimbulkan apa? Menimbulkan perbedaan pendapat. Ya. Dalam membahasnya. Jelas sampai sini? Sekarang saya beri contoh. Ya, saya beri contoh satu masalah yang banyak diperselisihkan. Tentang masalah baik taksir. Tentang masalah baik taksir. Taksir itu adalah seorang menjual. Ya. Diberikan dua pilihan harga. Harga kontan dengan harga apa? Harga cicil. Ya. Harga kontan dengan harga cicil. Apakah ini boleh atau tidak? Dan jual belinya antara dua pihak saya. Jual belinya antara apa? Dua pihak saya. Ya, saya sengaja sebut antara dua pihak. Ya, bukan tiga pihak dan sebagainya. Sebab itu ada pengaruhnya di pembahasan lain. Ya. Baik. Apakah ini boleh atau tidak? Kalau pendapat kebanyakan para ulama yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Ibnu Taimiyah menukil ijma' kesepakatan. Dan nukilan kesepakatan ini dinukil pula oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dari ulama al-Mu'asirin. Mereka mengatakan bahwa dia taksir adalah boleh. Tidak ada masalah. Jelas? Nah, ini kita lihat ya, sebab ini banyak dibicarakan. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau punya satu pembahasan khusus dan silsilah hadis sahih. Beliau menganggap bahwa itu adalah menjual dengan dua harga yang dilarang. Ya. Sebab Nabi melarang al-bay fi bay'ataini. Ada transaksi, ada jual beli dalam dua transaksi. Atau ada satu transaksi dalam dua entitas, dua jenis jual beli, dua jenis transaksi. Jelas? Ya, beliau memasukkan masalah ini ke situ. Ya. Ada Syekh oleh Syekh Mukbil rahimahullah, beliau mengatakan padanya ada bentuk riba. Ucapan beliau. Beliau tidak, kalimatnya tidak tegas memastikan. Tapi beliau katakan padanya ada bentuk riba. Dan ini saya cermati dari ucapan-ucapan beliau dalam banyak masalah, sering beliau berhati-hati dalam memberikan ahkam fikih. Misalnya di masalah apa? Salat. Ya. Ketika waktu terlarang. Asyamuk bin mazhab yang beliau pegang di tiga waktu, di pas di tengah hari, matahari terbenam, matahari terbit, tetapi afdalnya dia tidak sholat di situ. Dia sebutkan afdalnya, bukan tidak boleh, boleh, tapi afdalnya dia hindari. Ini dari sisi kehati-hatian. Walaupun juga ulama, mereka mengiklankan bolehnya untuk apa? Bolehnya sholat kalau memang ada sebab. Kalau memang ada sebab. Tapi Syekh, di tiga waktu, beliau mengatakan afdalnya dia tidak sholat di situ. Kenapa? Sebab dalil-dalil yang melarang itu sangat kuat sekali penekanannya. Karena itu beliau memberikan mana afdal. Dan ini saya pandang dari kedetailan fikih beliau, rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi itu berkait, kita kembali kepada masalah dia taksir ini. Ya, kalau kita lihat dari para ulama di masa ini, dan saya sendiri dari para ulama yang ada sekarang ini, saya tidak mengenal ada yang melarang jual beli dengan cara kredit yang saya sebutkan tadi, ya, dengan nama dia taksir. Tidak ada yang melarang kecuali Syekh Mukbil dan Syekh Al-Albani. Ada punya lain dari seluruh masyaikh, ya, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibn Utsaimin, ya, Syekh Ahmad Al-Najmi, Syekh Zaid, semuanya memandang hal tersebut adalah hal yang boleh. Perbedaannya dari sudut apa? Eh? Dari sudut menentukan masalah ini. Iya. Penggambaran masalahnya. Jelas? Kalau penggambaran Syekh Al-Albani rahimahullah itu beliau anggap sebagai apa? Ya, transaksi dalam dua beli, dua jual beli. Itu tidak boleh kata beliau. Beliau masukkan ke situ. Iya. Beliau masukkan ke situ dan beliau anggap bahwa itu adalah bentuk dari dia yang dilarang. Ada pun Syekh bin Baz dan lainnya, mereka menganggap bahwa masalah ini adalah masalah yang tidak larangannya. Ya. Ada pun larangan jual beli apa menjual dengan dua harga, larangan itu di dalam bai'ul ina, bukan di dalam masalah ini. Bukan di dalam masalah ini. Ya. Mereka berikan dalil dari sisi logika juga, mereka beri dalil. Sekarang jual beli taksi itu, perhatikan jual beli. Kalau kontan misalnya, beli motor, kalau kontan 10 juta. Kalau cicil, ya ada banyak pilihan cicil. Kalau setahun, ya, dua cicil, kenanya berapa? Anggaplah 12 juta. Kalau dua tahun, kenanya 15 juta. Tiga tahun, kenanya berapa? 17 juta. Ini tiga pilihan di cicilnya. Satu kontan, kan begitu? Sekarang ketiga akad, ya, ketiga akad, akadnya dengan berapa pilihan? Satu pilihan atau empat-empat sekaligus? Sedangnya ketiga akad yang dipilih yang mana? Satu saja atau semuanya empat-empat? Satu saja. Kalau dia yang cash, cash kan begitu. Dia yang cicil, cicil yang mana? Tidak mungkin. Oh iya, saya cicil setahun dua tahun. Kan dia untuk belinya. Setahun dua tahun apa yang dimaksud? Ya. Dia punya kemampuan setahun, dia katakan saya cicil setahun. Kan begitu. Jadi kalau terjadi akad, dia akadnya dengan apa? Dengan satu transaksi. Kan begitu. Maka di sini tidak boleh dikatakan dia menjual dengan dua harga di sini. Masuk dalam transaksi dengan dua harga. Sebab di sini dengan satu transaksi, dengan satu harga. Kan begitu. Tapi memang dikasih pilihan. Ya, dikasih pilihan. Karena itu saya sendiri dari masalah ini, dan saya akan sebutkan ya sisi tarjih, ya, bagaimana cara merajihkan dan apa sudut para ulama, pertimbangan-pertimbangan di dalam merajihkan. Saya sendiri melihat ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, ya, dan tidak ada sisi riba di dalamnya. Maka hal yang seperti ini adalah boleh. Hal yang seperti ini adalah boleh. Dan saya sebutkan dari masalah kredit ada berapa bentuk? Ya, ada lima bentuk tadi saya sebut. Jadi kalau bentuk-bentuk yang lainnya belum tentu terbatas pada lima ini. Ya, sebab yang menjadi ibrah adalah al-ma'ani. Itu menjadi ibrah. Ma'ana yang ditampakkan. Pembahasannya itu menjadi ibrah, yang menjadi pembahasan. Bukan lafadznya. Bisa saja dinamakan begini, bisa dikatakan begini. Tapi hakikatnya, ya mungkin saja hakikatnya sama. Jelaskan di sini. Maafin ya, saya bukan dalam pembahasan menjelaskan tentang masalah kredit. Ya, saya tidak uraikan semua. Saya ingin memberi contoh sekarang. Ya, saya ingin memberi contoh. Sudah berapa contoh saya beri tadi? Sudah dua. Ya, sudah dua. Nah, ini para ulama berbeda di dalam menggambarkan akhirnya mereka apa? Ada silam pendapat di dalam masalah ini. Baik, kemudian berikutnya, ya, yang kedua yang menyebabkan kadang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah yang dijadikan sebagai dalil atau yang diberikan pendalil dalam menyikapi kedudukan masalah ini dalam syariat. Kedudukan masalah ini dalam syariat. Ya. Sebab sebuah masalah itu beraneka ragam pandangan. Ada yang mengatakan ini masalah adalah masalah yang qat'iyah, yang jelas. Ya. Tidak boleh ada menyelisih dalam masalah ini. Ya. Ada masalah yang seperti itu. Jelas? Dan sebagai masalah agama, dan dalilnya bukan qat'iyah. Tapi ada mengandung, bisa mengandung banyak ijtihad di dalamnya. Ya, bisa mengandung banyak ijtihad di dalamnya. Jelas? Maka kita lihat dari sisi masalah ini. Kemana peletakannya? Kemana peletakannya? Maka di situ kadang terjadi silam pendapat di kalangan para ulama. Terjadi silam pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sekarang saya beri contoh misalnya tentang masalah membaca basmalah ketika salat. Dia membaca surah Al-Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim, dijaharkan. Ya. Sebenarnya menjaharkan membaca basmalah. Menjaharkan membaca basmalah. Ya. Ini dimaklumi ada silam pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada silam pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kedudukan masalah ini di mana? Ya. Nah, di sinilah letak pembahasan. Ya, sebab sebagian para ulama ada yang menghitung masalah menjaharkan basmalah dan tidak menjaharkan, dimasukkan ke dalam buku-buku akidah. Ya, dimasukkan ke dalam apa? Buku-buku akidah. Sampai Ali bin al-Madini dalam i'tiqad beliau disebut oleh Al-Lalakai, dimasukkan, ya, bahwa dari ciri ahli sunnah tidak menjaharkan basmalah. Ya, jelas? Demikian pula Ibn Rajab, beliau nukil dari sejumlah imam, dari Sufyan al-Thawri dan lainnya. Dan nukilan Ibn Rajab, ya, di dalam Fathul Bari terdapat uraian-uraian yang sangat tegas dari para imam, tidak boleh menjaharkan. Ya. Perhatikan ya, sampai ada memandang bahwa masalah ini masuk ke dalam apa? Usul, perkara pokok dalam agama, tidak boleh disilisih. Dan ciri ahli sunnah, berarti kalau ciri ahli sunnah siapa yang menyilisihnya, berarti dia apa? Ahli bidah, kan begitu. Ya. Tapi ini pendapat alim yang seperti ini, ya, hendaknya kita membawa kepada pengertian yang baik. Ini mungkin karena dia tinggal di dalam sebuah biah, di dalam sebuah masyarakat, yang di dalam masyarakat ini semuanya berpendapat tidak dijaharkan. Ya. Dan tidak ada dalil yang dipegang oleh orang yang apa? Orang yang mengatakan menjaharkan. Maka kalau ada yang mengatakan menjaharkan di tempat itu, maka wajar kalau dia dikatakan apa namanya, keluar dari tuntunan atau dibahasakan dalam masyarakat yang tegas atau disebutkan dalam usul i'tiqad. Jelas sampai sini? Ya. Tapi kalau dia dari sudut masalah, sini kita ketahui bahwa Imam Syafi'i ya ada menyelisih dalam masalah ini. Ya, apalagi di masa sekarang ini. Apalagi kalau antum bawa pembahasannya di Malaysia. Oh, ramai di Malaysia sini. Ya, bisa-bisa kalau ada yang sholat di sebagian masjid, dia tidak menjaharkan basmalah, orang-orang di belakangnya akan mulai sholatnya. Ya. Kan begitu? Jadi, mengukur tingkatan masalah ini di mana? Ya. Apa tingkatannya dari agama, sisi kedudukannya, ini juga kadang memberikan warna perbedaan. Warna perbedaan adanya silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, kemudian mu'tabar atau hal yang ketiga yang saya ini kan juga saya jelaskan di sini berkaitan dengan masalah yang dijadikan sebagai dalil. Ya, kadang juga berselisih pendapat para ulama dari asal masalah. Ya, dari asal masalah ini. Nah, sebab seorang ketika meninjau masalah, dia lihat asalnya kemana. Asalnya kemana? Nah, mereka ada yang mengatakan ini masalah asalnya adalah boleh, misalnya asalnya adalah boleh. Iya. Dan kadang ada yang melihat, ya, sebab dia kena misalnya berkaitan dengan usul ahli Madinah, maka dia katakan asalnya tidak ada dari ulama Madinah yang melakukannya. Iya. Tidak ada masalah ini di kalangan ulama Madinah. Iya. Misalnya. Maka ini penjelasan tentang asal masalah. Tentang asal masalahnya. Dari uraian asal masalah ini kadang berbeda pendapat di dalam memberikan hukum fikih. Sebagai satu contoh, misalnya di dalam masalah zakat untuk apa perhiasan perempuan. Iya. Perhiasan perempuan, emas yang dipakai perempuan, perak yang dipakai. Apakah ada zakatnya atau tidak? Apakah ada zakatnya atau tidak? Nah, di sini mereka di dalam menghitung masalah ini berselisih pendapat para ulama. Ya. Tentang akar masalahnya. Ada yang mengatakan bahwa akar masalah ini dalam hal ini bahwa asal masalah harta yang sifatnya hanya sekedar dipakai untuk apa namanya berhias atau dipakai untuk apa berdandan dengannya, asalnya dia tidak ada zakat. Disebut seperti itu. Asal tidak ada zakat. Sebagian para ulama tidak, dia masukkan bahwa itu adalah asalnya dia adalah harta. Ya. Terkait dengan emas dan perak, dan asal emas dan perak ada apa? Ada zakatnya. Ya. Sebagian para ulama mengatakan yang tidak ada zakatnya, dia lihat kepada akar lain, asal lain. Sebab yang diinginkan adalah bukan emas dan peraknya, dipakai apa? Dipakai berhias dan dipakai sendiri. Ya, bukan ke rumah kalau kita pakai sendiri tidak ada zakatnya, ya kan? Mobil kalau dipakai sendiri tidak ada zakatnya. Kan begitu? Kalau rumah dan mobil dijual, nah itu baru ada masuk ke dalam hukum zakat perdagangan. Ya, jelas sampai sini. Ya, maka meninjau dari asal masalah kadang terjadi silang pendapat ya di kalangan para ulama. Nah, berhubung karena saya sudah angkat pembahasan apakah ada zakat ya pada perhiasan atau tidak, ya tentunya dimaklumi ya perbedaan pendapat ya para ulama dari dahulu, apalagi di masa ini. Ya, sangat banyak sekali tulisan yang menulis tentang masalah zakat perempuan, ada zakatnya atau tidak. Ya. Asal ributnya masalah ini karena Allah yang masyhur di Saudi kan madhab Hambaliyah. Ya. Yang masyhur di kalangan para ulama, ya, bahwa perhiasan perempuan itu tidak ada zakat, itu yang masyhur. Sampai datang Syekh bin Baz rahimahullah. Belum tahu siapa Syekh bin Baz dan bagaimana suara beliau didengar di seluruh jagat, ya, bukan cuma di Saudi saja. Beliau memberi fatwa bahwa zakat atau pada perhiasan perempuan ada zakatnya. Ya. Karena beliau memberi fatwa, akhirnya ributlah. Ya. Dari sejumlah orang menulis pembahasan-pembahasan. Ada yang setuju dengan beliau dan ada yang tidak setuju. Kan begitu? Ya. Akhirnya ribut pembahasan ini. Nah, kena ribut di kalangan para ulama, ya sejujurnya aja ribut di kalangan para ulama. Atau mau pilih yang mana terserah. Ya. Kalau saya sendiri yang saya pandang kuat, ya, pendapat beliau rahimahullah mewajibkan ada zakat pada perhiasan perempuan, itu adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat dari sisi dalil, ya. Kemudian pendapat yang kuat dari sisi sejumlah para sahabat juga memfatwakan seperti itu. Memfatwakan seperti itu. Jadi dari sisi dalil, dari sisi asal, ya, sangat kuat untuk dipegang. Jadi itu saya contoh kepada pendapat beliau. Dan asalnya seorang itu apa namanya berhati-hati dalam hukum yang seperti ini, dia berhati-hati. Ya. Nah, kalaupun misalnya tidak wajib zakat, dia keluarkan. Ya alhamdulillah, dia sudah berbuat baik, kan begitu? Dia sudah berbuat baik, dia sudah berbuat amalan salih. Dan ini adalah hal yang baik, insyaAllah. Nah, bagaimana empat hal? Saya sudah terangkan secara global, sisi umum, dan ini kaidah dasar sebenarnya. Seluruh yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tercakup di dalam empat yang saya sebutkan ini. Nah, sebab dia menyebutkan tiga dasar sebab, dan dia cabang menjadi 10. Yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam buku, dicabang menjadi 10. Dan 10 ini, apa yang beliau sebutkan, itu sudah tercakup pada apa yang saya terangkan. Ya walaupun rinciannya kita akan baca satu persatu, sambil saya akan lengkapi contoh-contohnya, supaya apa kita lebih gamblang lagi ya melihat bagaimana sebenarnya keadaan-keadaan para ulama rahimahumullahu taala dalam apa bersilam pendapat atau dalam menyikapi dalil. Nah, jadi saya ulangi secara global bahwa sebab munculnya perbedaan pendapat itu kembali kepada empat sisi atau empat sudut. Yang pertama dari sudut apa? Kemudian yang kedua dari sudut apa? Pendalilannya. Kemudian yang ketiga dari sudut orang yang berdalil dengannya. Kemudian yang keempat dari sudut masalah yang diberikan dalil padanya. Ini empat sudut ya, dengan rincian-rincian dan cabang-cabang yang saya terangkan. Ya dengan insyaallah taala kita apa bisa tergambar secara umum bagaimana ya para ulama itu dan kenapa mereka bisa berselisih pendapat. Nah, dalam kitab ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan beberapa contoh. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa beliau sebutkan seluruh udur itu kembali kepada tiga jenis, kata Ibnu Taimiyah. Yang pertama, dia tidak meyakini bahwa Nabi mengucapkan hal itu. Tidak meyakini bahwa Nabi mengucapkan hal tersebut. Ini kembali kepada apa ini? Kembali kepada dalil. Ya, kembali kepada dalil. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak meyakini bahwa masalah ini itu yang diinginkan dalam pendapat tersebut. Ya. Ini masuk ke dalam pembahasan. Ya. Apa? Yang kedua, sudut dalilnya, sudut pendalilannya, dan masuk ke dalam masalah yang keempat. Yaitu masalah ini apakah cocok pendalilan di situ atau tidak. Nah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, dia meyakini bahwa hukum tersebut telah terhapus. Hukum tersebut telah terhapus. Ini juga berkaitan dengan dalil. Ya, berkaitan dengan dalil. Nah, kemudian dari tiga udur ini, beliau cabang menjadi 10 sebab. Ibnu Taimiyah cabangkan menjadi 10 sebab. Ya, saya hanya baca sebabnya, kemudian saya beri contoh. Ya, contoh yang dah harus dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, sebab yang pertama, sababul awal, alla yakun al-hadithu qad balaghahu. Nah, ini sebab yang pertama, bahwa hadis tersebut ya mungkin saja belum sampai kepadanya, belum sampai kepadanya. Ya, jadi kenapa ada seorang alim tidak beramal dengan sebuah hadis? Ya, ujar yang pertama, sebab yang pertama mungkin saja dia apa? Belum sampai kepada hadis tersebut atau hadisnya belum sampai kepadanya. Ya, dan seseorang tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mengetahui dalilnya. Dia tidak mengetahui dalilnya. Jelas sampai sini? Iya. Ini sebab kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, huwal ghalib ala akthari ma yujad min aqwali salaf. Ya. Ini adalah sebab yang terbanyak diketemukan di pendapat para ulama salaf. Yang para ulama salaf ini sebagian pendapatnya terkesan menyelisihi sebagian hadis. Nah, dan wajar kata beliau, sebab fa'inna lihaqa di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin min al ummah. Sebab kata Ibnu Taimiyah meliput seluruh hadis, menguasai seluruh hadis, itu tidak mungkin terkumpul pada satu orang dari umat ini saja. Ya. Apalagi dari para imam yang dahulu. Tidak mungkin dia melakukan perjalanan ke berbagai negeri, dia bisa dapat seluruh hadis. Ya. Jelas? Nah, itu sulit sekali. Dengarkan saja kepada seorang guru. Ya. Guru itu punya 100 hadis. Ya. Nah, gurunya belum tentu memberikan hadis itu dalam satu majelis. Ya, mungkin tiap hari dia kasih 5 hadis. Ya kan begitu. Kalau dia punya 100, 100 kali 100 bagi 5 sudah berapa? Ya, sudah 20 hari dia menunggu, kan begitu. Dan dia di negeri tersebut belum tentu dia 20 hari. Ada lagi guru-guru yang lainnya. Guru-guru yang lainnya mungkin punya 1000 hadis. Ya. Maka dan semua rawi bisa mendapatkan hadis. Apalagi kemampuan untuk melakukan rusla dan perjalanan, dan semua orang mampu di masa itu. Ya. Imam Malik rahimahullah itu dikenal. Beliau hanya berada di Madinah saja. Beliau tidak keluar dari kota Madinah. Dikenal Imam Malik. Tidak keluar dari mana? Dari kota Madinah. Sebab kota Madinah adalah kota yang berkumpul di dalamnya para ulama di masa itu. Ya. A'immah terdapat di kota tersebut. Dan Imam Malik berada di situ. Ya. Jadi wajar kalau beliau sibuk dengan ulama di kota Madinah. Ya, sebab yang di kota Madinah saja belum habis beliau serap ilmunya. Bagaimana beliau berpikir kepada yang keluar? Ya. Kan begitu. Makanya dari apa namanya etika dan akhlak Imam Malik. Sebab di dalam menuntut ilmu juga, ya, seorang ketika menuntut ilmu dia menilai dengan apa yang ada di dalam negerinya. Dia mengambil usul apa yang dia bisa pelajari dalam negerinya. Kalau dia ingin mencari tambahan, maka silakan dia pergi cari ke negeri yang lain. Kalau memang ada orang di negeri yang lain yang didapatkan tambahan, ya, di tempat tersebut. Dan ini dari tertib ilmiah dan cara seorang menuntut ilmu. So, saya sering melihat kadang seorang menuntut ilmu sibuk. Ya, baru dia belajar, wah, saya insya Allah mau berangkat ke sini, mau berangkat ke sana. Ya. Masya Allah, ini adalah niat yang bagus. Niat yang bagus. Ya. Tapi dia sendiri sebenarnya, kalau dia gunakan waktunya, ya, untuk belajar apa hari dalam negerinya, itu sudah cukup kadang. Ya, bahkan kadang dia sudah bisa meraih banyak hal sebelum sampai ke negeri tersebut. Karena saya pernah melihat di apa namanya di sebagian tempat, ikhwan datang punya semangat dari Malaysia langsung datang belajar. Tapi tidak punya pengetahuan bahasa Arab yang cukup. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ia pun terlambat bila belajar. Ya, sebab semua orang sudah bisa menangkap, ya, dengan berbahasa Arab. Ya, dan dia ingin belajar sama teman-temannya. Teman-temannya juga sibuk belajar. Ya, tidak ada yang mengajarinya. Padahal kalau dia tinggal di tempatnya, mungkin lebih bagus dia duduk di tempatnya 2 bulan daripada dia duduk 2 tahun di tempat tersebut. Ya. Sebab di kondisi apa namanya, dia sendiri tidak memanfaatkan nikmat yang ada pada dirinya. Nah, karena itulah, ya, keberadaan para ulama, ya, karena mereka belajar, ada melakukan perjalanan, ada yang mampu ke sini, ada yang kalau dia melakukan perjalanan hanya ke beberapa negeri. Ya. Kalau seperti Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ini semuanya terkenal. Ya, rahal mereka berpindah ke negeri-negeri, melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ya. Dan dimaklumi dari kisah dan sejarah mereka melakukan perjalanan. Sampai Imam Ahmad kalau dia sudah kembali ke Baghdad, dia bekerja lagi, kumpul duit. Setelah itu berangkat ke mana? Ya. Untuk mendatangi seorang guru mengambil hadis. Itu dimaklumi dari kisah beliau. Ya. Nah, dan ini semua alim seperti itu. Dan semua ulama seperti itu. Karena itu wajar kalau ada sebagian apa namanya? Sebagian ulama dah sampai kepadanya hadis. Sampai di masa ini. Ya. Sampai di masa ini. Sebagian ulama kita ditanya dalam sebuah masalah, dia mengatakan masalah ini tidak boleh. Belum sampai tidak yang menunjukkan bolehnya masalah tersebut. Ya. Padahal buku-buku telah tertulis. Buku-buku telah tertulis. Ya. Karena memang itu ilmu adalah suatu yang sangat luas. Dan tidak mungkin dikumpulkan pada seluruh ilmu itu pada seorang alim saja. Nah, ya, kata sebagian para ulama, apa ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana innama al-ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Semua ilmu itu seluruhnya tidak didapatkan oleh satu orang saja. Ya. Dia tidak akan dapatkan seluruh ilmu walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Ya. Walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun, ilmu itu bagaikan lautan yang sangat dalam. Karena itu, pelajarilah ilmu yang terindahnya, terbagusnya. Nah, pelajari ilmu yang terbagusnya. Kemudian juga dari sudut-sudut, hendaknya melihat seorang ya penuntut ilmu melihat keadaan dirinya, kemana dia kemampuannya, ya dia gunakan kemampuannya di hal yang dia mampu di situ, hal yang dia mampu. Jangan dia menyebarkan belajar ini belajar itu, padahal dia sebenarnya kalau dia tekun di satu bidang itu akan lebih bermanfaat ya baginya, akan lebih bermanfaat baginya. Nah, ya Allah mustahil, ilmu agama yang jelas sangat luas sekali. Ya, ilmu hadith saya, kata Al-Hazimi, ilmu hadith itu 70 cabang lebih. Satu cabangnya saja, kalau kita gunakan seluruh umur untuk mempelajarinya, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Ya. Ini baru di ilmu apa? Baru di ilmu hadith. Ya. Kira-kira ilmu dengan ilmu fikri, bagaimana ilmu tafsir, ya. Bagaimana pula dengan ilmu bahasa Arab. Nah, si bawah tahu, yang tidak kenal si bawah dalam ilmu bahasa. Ini si bawah bisa terkenal seperti itu, sebab memang dia si bawah. Ya. Tidak ada kerjanya kecuali bahasa saja. Ya. Sampai tidak tersisa sama sekali dalam ilmu yang lainnya. Ya. Nah, dia hanya mumpuni di bahasa saja. Ini satu ilmu. Ya. Habis seluruh umurnya untuk satu ilmu tersebut. Nah. Karena itu kalau ingin dihitung dari penuntut ilmu, terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerja dan terlalu banyak kesibukan yang bisa menyibukkan seseorang. Nah, baik, sekarang kita berikan contoh-contoh. Ya, bagaimana keadaan? Ya, sebagian hadis tidak sampai kepada sebagian ulama. Ini saya sudah uraikan ya, beberapa contoh dari zaman para imam dan zaman sekarang. Ya. Ibn Taymiyyah menyebutkan beberapa contoh. Ini terjadi di masa para sahabat. Nah, ini kisah sangat unik sekali. Ya. Antum perhatikan kisahnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama pasukan melakukan perjalanan ke Syam. Ya. Melakukan perjalanan ke Syam. Begitu beliau sampai ke sebuah tempat yang bernama Sarb, ya. Ke tempat yang bernama Sarb, sebuah tempat sudah dekat dengan Syam. Maka diberitakan kepada Umar bahwa di tempat tersebut terjadi wabah, yaitu penyakit taun. Ya. Maka Umar pun berhenti. Kemudian beliau meminta pendapat para sahabat. Perhatikan ya, Umar berhenti minta istisyarah kepada para sahabat. Nah, yang pertama dia minta pendapatnya adalah kaum muhajirin. Ya. Bagaimana pendapat mereka? Kaum muhajirin silang pendapat. Ya. Ada yang mengatakan kita tetap jalan, ada yang mengatakan tidak boleh kita kembali. Ya. Kata Umar, kalau begitu pergilah kalian. Umar panggil kaum al-ansar. Ya. Panggil kaum al-ansar. Kaum Al-Ansar juga silang pendapat. Kata Umar, pergilah kalian. Ya. Setelah itu beliau panggil orang-orang tua dan para pemuka Quraisy, orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, maka Umar pun mereka bermusyawarah bersama Umar dan hanya satu pendapat. Pendapat mereka semuanya kita kembali. Kita kembali. Ya. Begitu mereka mau kembali, maka Abu Ubaid bin Jarrah berkata kepada Umar, "Asiraran min qadrillah ya Amirul Mukminin?" Ya, apakah engkau lari dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Ya. Ini Abu Ubaid dan tentang siapa Abu Ubaid bin Jarrah? Ya, salah satu dari 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Ya. Dan beliau yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aminu hadhihi ummah, kepercayaan umat ini. Ya. Kepercayaan umat ini. Nah, beliau yang gubernur di tempat yang akan didatangi oleh Umar. Dia katakan, apakah lari dari takdir Allah wa amirul mu'minin? Ya. Perhatikan, semuanya tidak punya nas tentang masalah. Cuma membahas. Maka Umar berkata, Laugairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Dia kata, selain kamu yang berucap seperti itu. Wahai Abu Ubaidah. Kata Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kata Umar, kita lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Ya. Itu jawaban Umar. Semuanya tidak ada nas dalam masalah. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, datanglah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Dan Umar sudah selesai musyawarah. Abdurrahman bin Auf semuanya ikut, cuma di sebagian keadaan beliau alfa. Maka beliau datang, kemudian Abdurrahman bin Auf menyampaikan nas hadis yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kata Abdurrahman bin Auf, "Idza sami'tum bihi fi ardin fala taqdimu bihi, atau fala taqdimu alaihi, wa idza waqa'a wa antum fiha fala takhruju firaran minhu." Nabi berkata tentang masalah ini, kalau kalian dengarkan ada wabah seperti ini di sebuah tempat, maka jangan kalian datang kepadanya. Jelas? Jangan kalian datang. Kalau kalian di luar dengar ada wabah di tempat ini, jangan masuk ke negeri itu. Ya, tapi kalau kalian, kalau wabah itu terjadi dan kalian berada di negeri tersebut, maka jangan kalian keluar dari negeri itu, lari darinya. Sabar di negeri itu. Jelas? Ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pendapat yang benar pendapatnya siapa? Pendapatnya Umar, sebab belum masuk. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh apa? Oleh para sahabat yang tua. Ya. Karena itu antum lihat letak ijtihadnya para sahabat, bagaimana kuatnya. Ya. Memahami? Tadi belum ada nas, telah ada nas ternyata sangat tepat dan cocok. Ya. Sangat tepat dan cocok di dalam masalah. Dan antum lihat di sini. Ya. Sekian banyak para sahabat, kaum muhajirin, kaum al-ansar, pemuka Quraisy dari apa namanya orang-orang yang pertama masuk Islam, tidak ada yang mengetahui hadis ini. Hanya siapa yang tahu? Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, kadang sebuah hadis itu tidak sampai kepada sebagian ulama, sehingga ia memberikan keputusan, memberikan fatwa, ya, tidak seperti apa yang kita baca. Misalnya kita baca hadis, kenapa alim ini menyelisihi ya, hadis Nabi? Ya, maka jangan berkata seperti itu. Harusnya beribadah. Ya, seperti tadi masalah Imam Malik, tidak boleh puasa 6 hari Syawal. Ya, udzur yang paling baik diberikan oleh Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar berkata bahwa mungkin hadis ini belum sampai kepada Imam Malik. Tadi sebut oleh Ibn Abdul Bar di mana? Jalur kita al-Istiqfar. Ini menunjukkan fikih beliau dan apa namanya penghormatan beliau terhadap para ulama. Contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua. Ya. Ya, contoh yang kedua adalah pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Mereka berdua berpendapat bahwa perempuan yang hamil, ya, kalau meninggal suaminya, kalau meninggal suaminya, maka iddahnya adalah apa yang paling panjang dari dua iddah. Apa yang paling panjang dari dua iddah. Nah, demikian iddahnya. Ya, sekarang ini menyelisih pendapat kebanyakan para ulama. Ya, kebanyakan para ulama pendapatnya perempuan yang hamil, ya, perempuan yang hamil yang meninggal suaminya, ya, kapan dia melahirkan lepas iddahnya? Asalnya orang perempuan yang meninggal suaminya asalnya berapa lama iddahnya? 4 bulan 10 hari, kan begitu? Ya, 4 bulan 10 hari. Sekarang ini perempuan hamil, kalau perempuan hamil apa iddahnya? Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhana hamlahunna. Dan perempuan yang hamil iddahnya sampai dia melahirkan, kan begitu? Dia dua sekarang, ini dia hamil sekaligus apa? Ditinggal mati suaminya. Ya, menurut Ibn Abbas dan siapa? Ali bin Abi Thalib, iddahnya adalah yang paling panjang, berdua iddah. Ya, kalau misalnya dia hamilnya sudah hamil 4 bulan atau afwan, misalnya hamilnya dia hamil 3 bulan misalnya, sudah 3 bulan jalan, 3 bulan kira-kira masih berapa lama dia melahirkan? Masih 5 bulan. Ya, berarti 5 bulan lebih lama daripada 4 bulan apa? 4 bulan 10 hari. Kalau begitu iddahnya berapa? 5 bulan. Jelas ya? Kalau misalnya dia sudah jalan hamilnya 8 bulan, berarti 1 bulan lagi apa? Melahirkan. Berarti iddahnya berapa? Misalnya 4 bulan 10 hari. Ini pendapat beliau berdua. Nah, namun pendapat ini diselisih oleh kebanyakan para ulama. Ujar yang paling bagus diberikan kepada beliau berdua. Ya, dikatakan bahwa belum sampai kepada beliau berdua hadis. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa kepada apa? Sabiyah atau Subayyah al-Islamiyah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia datang kepada Sabiyah, datang kepada Nabi, ya, bahwa dia telah nifas setelah suaminya meninggal. Ya. Atau dia melahirkan beberapa hari setelah suaminya meninggal. Apakah dia boleh menikah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dia menikah. Ini menunjukkan bahwa dia sudah apa? Sudah lepas iddah, dengan melahirkan sudah lepas iddah. Adik kata hadis ini sampai kepada Ali dan Ibn Abbas, pasti lah kan berpendapat dengan pendapat itu. Jelas ya? Maka ini ujar yang terbaik diberikan untuk ulama di dalam hal ini. Nah, Allah Ta'ala alam, ini sebab yang pertama ya, waktu saya 10 menit dari sholat duhur. InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan nanti pada sesi yang ketiga. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.